السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني الحاضرين كمسلمين رحمني ورحمكم الله، kita lanjutkan kajian kitab yang ringkas dari Sirah Nabawiyah, yaitu Mukhtasar Sirah Ibnu Hisham rahimahullahu taala. Dan kita masuk pada pembahasan Audat Muhajiril Habasyah, kembalinya kaum muhajirin dari Habasyah. Qala rahimahullah, wa balagha ashab Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam alladzina kharaju ila ardil Habasyah, bahwasanya kaum muhajirin yang pernah pergi ke Habasyah atau hijrah ke Habasyah, yaitu sahabat-sahabat Rasulullah SAW, mendengar berita tentang Islamnya penduduk Mekah. Fa aqbalu lima balaghahu min dhalik, maka mereka pun berangkat ke Mekah karena mendengar berita gembira bahwa penduduk Mekah sudah masuk Islam. Sampai perjalanan mereka sudah mendekati Mekah, balaghahum anna ma kanu tahaddatsu bihi min islami ahli Mekah kana batilan. Sampai mendekati Mekah baru mereka tahu bahwa berita tentang masuk Islamnya penduduk Mekah adalah dusta. Sesungguhnya mereka tetap masih seperti semula belum masuk Islam. Qala falam yadkhul minhum ahadun illa bijiwarin aw mustakhfiya, maka mereka tidak masuk ke Mekah kecuali yang memiliki penjamin-penjamin, pelindung-pelindung, atau yang masuk dengan sembunyi-sembunyi. Ikhwanu billahi na'azakumullah, di dalam pembahasan yang lebih luas karena kitab ini ringkasan, dibahas tentang apa sebabnya ada berita tentang masuk Islamnya penduduk Mekah. Ternyata kejadiannya adalah ketika Rasulullah SAW membacakan kepada mereka surat An-Najm. Wan-najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sampai akhir surat An-Najm. Dan Allah Subhanahu wa taala di akhir surat An-Najm menyatakan maka fasjudu lillahi wa'budu, sujudlah kepada Allah dan beribadahlah pada Allah. Sungguh dengan takdir dari Allah mereka semua sujud. Mu'minuhum wa kafiruhum, orang mukminnya sujud, orang kafirnya sujud, bahkan orang tua yang tidak bisa sujud dia ambil batu atau tanah, dia tempelkan ke jidatnya, dan ini sujudku. Ikhwanuddin a'azakumullah. Maka mulailah terjadi simpang siur berita. Apakah mereka masuk Islam? Apakah mereka sudah menerima dakwah? Bisa jadi berita inilah yang sampai ke Habasyah. Semuanya sudah sujud kepada Allah, semuanya menerima ayat Al-Quran, semuanya menerima dakwah Rasulullah SAW. Padahal kejadiannya bukan demikian. Bahwa orang-orang Arab adalah orang-orang yang mengerti sastra Arab. Mereka sangat kagumnya dengan surat An-Najm. Mereka sangat kagum dengan surat An-Najm sampai ketika dikatakan fa'budu lillahi fasjudu lillahi wa'budu, maka mereka semua dengan serta merta, artinya dengan tanpa ada rencana, dengan tanpa dipikir, mereka semua sujud terbawa dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka tetap tidak masuk Islam. Ikhwan fillah a'azakumullah, ada berita lain, riwayat yang didhaifkan oleh para ulama, yaitu katanya ketika Rasulullah SAW membaca afara'aitumul lata wal uzza wa manatas salisatal ukhra alakumud dakaru walahul unsa tilka idan qismatun diza, sampai di dalam ayat lata, uzza dan manat ditambah satu ayat oleh syaitan, dibisikkan satu ayat yang sesungguhnya itu bukan ayat. Afaraitumul lata wal uzza wa manata thalithatal ukhra wa inna syafa'atuhunna laturtaja, dan syafaat mereka diharapkan. Akhirnya musyrikin gembira karena berhalanya dipuji, berhalanya dikatakan syafa'atuhunna la turtaja, maka mereka ikut sujud bersamanya. Fahadha riwayatun kadzibah, ini riwayat yang dusta. Ikhwanuddin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengapa? Karena di ayat awalnya surat An-Najm Allah sudah berkata bahwa Rasulullah SAW tidak mungkin mengucapkan dari hawa nafsunya. Berarti bantahannya sudah ada sebelum ayat itu. Di awal ayatnya sudah ada kalimat wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia tidak mungkin mengucapkan dari hawa nafsunya melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya, maka tidak mungkin, mustahil Rasulullah SAW menambah kalimat, walaupun memang karena godaan syaitan tidak mungkin. Rasulullah SAW ma'sum dalam membawakan risalah. Ma'sum dalam membawakan risalah. Adapun masalah kemanusiaan, Rasulullah SAW kadang lupa. Diingatkan oleh sahabatnya, ya Rasulullah, engkau salat dua rakaat, apa sudah dikosor, dirubah jadi dua, atau kau lupa? Kata Nabi, salat tidak dikosor dan aku tidak lupa. Maka kata Dulyadain radhiyallahu anhu, bal nasita ya Rasulullah, kalau gitu engkau lupa ya Rasulullah, engkau salat dua rakaat. Ya Yuhannas, kata Nabi, apakah kau salat dua rakaat? Asadaqa dulyadain. Apakah dulyadain ini benar? Benar ya Rasulullah, engkau salat dua rakaat. Maka ditambah dua rakaat lagi. Kalau ini barakallahu fikum, kemanusiaan seperti ini bisa terjadi. Tetapi dalam membawakan risalah, dalam membawakan ayat, dalam membawakan dalil dari Allah Subhanahu wa taala, la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, maka berita-berita itu barakallahu fikum tidak benar. Bahkan kaitannya dengan kepulangan Muhajirin Habasyah itu pun tidak ada kaitannya. Disebutkan secara sejarah beda waktunya antara sujudnya mereka dengan kepulangan Muhajirin Habasyah. Ala kulli hal, maka Ibnu Hisham dan yang meringkasnya dalam kitab kita ini mencukupkan hanya dengan itu saja. Tidak dibahas rinciannya yang ternyata riwayatnya banyak yang dhaifah. Bahwasanya Muhajiril Habasyah pulang karena berita mereka masuk Islam. Ternyata sudah mendekat Mekah baru tahu bahwa berita itu tidak benar. Berita itu batil. Qala lam yadkhul minhum ahad. Akhirnya mereka enggak berani masuk. Kecuali yang punya jiwar atau yang sembunyi-sembunyi. Wa jami'u man qadima alaihi min Makkah min ashabihi min ardil Habasyah 33 rajulan. Jumlah mereka yang pulang adalah 33. Fa kana man dakhala minhum bijiwar, di antara mereka yang bisa masuk karena ada yang menjamin, di antaranya yang diberikan nama-namanya kepada kami, kata Ibnu Hisham, diriwayatkan kepada kami nama-namanya, pertama Utsman ibn Mad'un ibn Habib al-Jumahi radhiyallahu taala anhu, dia bisa masuk dengan penjamin dari tokoh-tokoh Quraisy yang masih kerabat dengannya. Dakhala bijiwaril Walid ibn al-Mughirah, dia masuk dengan dijamin oleh Walid ibn al-Mughirah, tokoh kafir mereka. Wa Abu Salamah ibn Abdul Asad ibn Hilal ibn Abdullah ibn Amr ibn Umar ibn Makhzum radhiyallahu anhu, dia bisa masuk dengan penjamin dari Abi Talib ibn Abdul Muttalib, dan itu adalah pamannya dari ibunya atau saudara ibunya, khalnya. Wa ummu Abi Salamah Barrah binti Abdul Muttalib, dan ibunya Abi Salamah Barrah binti Abdul Muttalib, ini yang masuk dengan penjamin-penjamin dari Quraisy. Sedangkan yang lain sembunyi-sembunyi. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah kisah ringkas mengapa ada sebagian muhajiril Habasyah yang pulang, yang ternyata beritanya berita dusta kalau mereka sudah masuk Islam. Yang berikutnya adalah pembatalan perjanjian pemboikotan. Hadis naqdus sahifah, pembatalan sahifah, lembaran perjanjian pemboikotan. Thumma innahu qama fi naqdi tilka sahifah allati takatabat fiha Quraisy 'ala Bani Hasyim. Maka kemudian bangkitlah beberapa orang untuk membatalkan perjanjian pemboikotan yang mereka orang-orang Quraisy bersatu sepakat untuk memboikot Bani Hasyim. Wa Bani Muttalib, bangkitlah beberapa orang nafarun min Quraisy. Wa lam yubla fiha ahadun ahsana min bala Hisham ibni Amr, wadhalika anahu kana ibnu akhi Nadlah ibni Hasyim ibni Abdi Manaf li ummihi. Yang paling besar jasanya, yang paling bagus sikapnya, dan paling besar andilnya adalah seorang yang bernama Hisham ibni Amr. Hisham ibni Amr ini anak saudaranya, yaitu Nadlah ibni Hasyim, anaknya Abdi Manaf, saudara ibunya dia. Berarti yang diboikot itu adalah saudara-saudara ibunya, akhwaluhu, akhwal dia, akhwalnya Hisham ibn Amr. Fakana Hisham li Bani Hasyim wasilan, dan Hisham ini terhadap Bani Hasyim selalu menghubung silaturahmi walaupun sedang diboikot. Qala wa kana dha syarafin fi qaumih, dan beliau ini orang yang terhormat di kaumnya. Fakana fi ma balaghani ya'ti bil ba'ir, kata Ibn Hisham, sampai padaku berita riwayat bahwa Hisham ini sering membawa unta ke tempat Syi'b Abdul Muttalib. Syi'b Bani Hasyim datang ke tempat mereka yang diboikot. Unta itu dipenuhi dengan makanan-makanan, makanan pokok, kurma dan sebagainya. Pada satu malam atau pada hampir setiap malam dia penuhi di malam hari. Qad awfaru ta'aman hatta idza aqbalu bihi famma syi'b, sampai ketika mencapai pintu syi'b. Sudah pernah ditalangkan ya, syi'b itu celah antara bukit dengan bukit, dan itu biasa mereka jadikan pintu gerbangnya satu kabilah. Maka mereka diboikot di dalam sana, dan pintu gerbangnya adalah celah bukit yang sempit tadi. Maka Hisham membawanya sampai ke pintu di celah antara dua bukit tadi. Dia lepas tali ikatnya dan dia pukul unta itu masuk ke dalam perkampungan Banu Hasyim. Dan ketika Banu Hasyim melihat unta dengan penuh makanan, mereka juga tidak menerima begitu saja. Mereka tahu haknya, mereka tahu kewajibannya. Maka mereka ganti unta tadi isinya dengan pakaian-pakaian. Jadi seperti barter, jual beli. Kemudian dipukul lagi unta tadi untuk keluar dari syi'ib. Begitu keluar, diambil lagi oleh Hisham. Kembali ke rumahnya. Besok demikian lagi. Besoknya demikian lagi. Maka dikatakan, lam yubla fiha ahadun ahsan min bala Hisham ibni Amr. Tidak ada yang lebih besar dan lebih bagus jasanya melainkan Hisham ibni Amr. Ikhwan ibn a'azakumullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hisham ini kemudian melihat bahwa kejadian seperti ini, pemboikotan Bani Hashim adalah zalim, tidak adil, kasihan mereka. Sehingga dia datangi sahabatnya, Zuhair ibn Abi Umayyah ibn Mughirah. Wa kanat ummuhu Atikah bint Abdul Muttalib. Orang ini, Zuhair ini, ibunya Atikah adalah anaknya Abdul Muttalib. Berarti yang diboikot juga saudara ibunya, akhwalnya. Faqala, maka Hisham berkata pada Zuhair, ya Zuhair, aqad radita an ta'kul at-ta'am wa talbas as-siyab wa tankah an-nisa wa akhwaluka haitsu qad 'alimta. Wahai Zuhair, Apakah engkau ridho? Engkau bisa makan dengan bebas, engkau bisa berpakaian dengan bebas, engkau bisa menikahi para wanita dalam keadaan saudara-saudara ibumu sedang diboikot, kelaparan, kehausan, kesusahan. Wala yubta' minhum, tidak boleh berdagang, tidak boleh membeli, tidak boleh menjual pada mereka. Wala yankihuna wala yunkah, tidak boleh menikahi dan tidak boleh menikahkan. Ama inni la ahlifu billahi an law kana akhwali, sungguh demi Allah, aku bersumpah dengan nama Allah, kalau saja aku disuruh memboikot saudara-saudara ibuku, demi Allah aku enggak akan mau. Abil Hakam ibn Hisham dikatakan oleh beliau, ama inni la ahlifu billah an law kanu akhwala Abil Hakam ibn Hisham, kalau saudara-saudara Abul Hakam ibn Hisham disuruh untuk diboikot, thumma da'awtahu ila misli ma da'aka ilaihi minhum ma ajabaka ilaihi abada, sungguh kalau aku diajak seperti apa yang kamu diajak untuknya, aku akan tolak. Kata Zuhair menjawab, waifak ya Hisham, celaka engkau hai Hisham, famadha asna', apa yang bisa aku perbuat? Aku sendirian. Ana rajulun wahid. Innama ana rajulun wahid. Wallah, allau kana ma'i rajulun akhar la kuntu fi naqdiha. Demi Allah, kalau ada orang bersamaku, mendukungku, aku akan batalkan. Aku akan robek surat perjanjian itu. Maka dijawab oleh Hisham, qad fa'alt. Kau sudah dapat. Siapa? Aku. Kata Hisham. Wajadta rajulan, engkau sudah mendapatkan satu orang pendukungmu. Siapa? Faman hu? Qala ana. Qala lahu Zuhair. Zuhair berkata lagi, ibghina rajulan salisan, kalau begitu cari orang ketiga. Ini sudah berdua, cari orang ketiga. Fadhahaba ilal Mut'im ibni Adi. Maka mereka pun berangkat kepada Mut'im ibni Adi. Faqala ya Mut'im, wahai Mut'im, aqad radita an yahlaka bitanani min bani abd manaf wa anta shahidun ala dhalik. Wahai Mut'im, apakah kau ridha binasanya dua suku, batan itu pecahan suku, dua pecahan suku, sedangkan engkau menyaksikan dan engkau membiarkan mereka binasa? Muwafiqun li Quraisy, engkau sepakat dengan mereka, orang-orang Quraisy itu? Ama wallahi la in amkantumuhum min hadhihi latajidunnahum ilaiha minkum sira'a. Sungguh, ketahuilah demi Allah, kalau memungkinkan bagi mereka, niscaya kalian pun akan mendapatkan hal yang sama nanti suatu saat. Qala wayhak, madza asna? Celaka engkau, apa yang aku harus perbuat? Innama ana rajulun wahid, aku hanya satu orang. Oh, bisa apa? Qala wajadtu thaniyan, engkau sudah mendapatkan satu. Qala man huwa? Qala ana. Ibghina thalithan, kalau gitu cari yang ketiga. Qala qad fa'altu, aku sudah lakukan yang ketiga. Siapa? Zuhair ibni Abi Umayyah. Qala ibghina rabi', kalau begitu cari yang keempat. Fadhaba ila Abil Bukhturi, maka datanglah mereka kepada Abul Bukhturi ibni Hisham. Faqala lahu nahwan mimma qala al-Mut'im ibni Adi, maka disampaikan kepadanya semirip dengan apa yang disampaikan pada Mut'im ibni Adi dan kepada Zuhair dan selain-lainnya. Qala, dia juga menjawab hampir sama. Wa hal min ahadin yu'inu ala hadha, apakah ada seseorang yang bisa membantu kita? Dijawab, na'am, ada. Siapa? Qal Zuhair ibni Abi Umayyah, Mut'im ibni Adi, wa ana ma'ak, dan aku bersamamu. Berarti sudah empat. Qala ibghina khamisan, kalau gitu cari yang kelima. Fadahaba ila Zam'ah ibni al-Aswad, maka didatangilah Zam'ah ibni al-Aswad ibni al-Muttalib. Fakallamahu wa dakara lahu qarabatahum, didatangi dan diingatkan bahwa yang kalian boikot itu masih kerabat kalian, ada hubungan kerabat kalian, ada paman, ada ponakan, ada akhwalnya, ada a'mamnya. Bagaimana kamu biarkan mereka tersiksa sedangkan engkau bebas merdeka? Kamu biarkan mereka lapar dalam keadaan engkau bebas makan makanan apapun? Kalian bebas berjualan beli dan seterusnya sedangkan mereka enggak boleh jual beli? Ikhwan ibn na'azukumullah. Kemudian dia juga bertanya dengan kalimat yang hampir sama, hal ala hadzal amr alladhi tad'uni ilaihi min ahad, apakah dalam urusan ini pembatalan sahifah, ada orang yang bisa mendukung kita? Dijawab, na'am. Siapa mereka? Thumma sammal qaum, kemudian disebutkan nama-nama kaum tadi, dari mulai dirinya, kemudian Mut'im ibn Adi, kemudian Zuhair, dan kemudian Abul Bukhturi. Maka sudah berlima. Fatta'ada khatmal hajun, mereka berjanji untuk bertemu di khatmal hajun. Hajun itu daerah tinggi, bukit yang tinggi di Mekah. Mekah itu ada istilah Mekah atas, Mekah bawah. Maka hajun ini adalah Mekah atas. Di daerah khatam, mereka berjanji bertemu malam itu. Bi'a'la Mekah, di atas Makkah. Fajtamau hunalika fa ajma'u amrahum, maka mereka berkumpul berlima dan mereka sepakat untuk membatalkan sahifah, perjanjian pemboikotan tersebut. Wa qala Zuhair, berkata Zuhair, ana abda'ukum, aku yang akan memulai besok. Aku yang akan mulai bicara pada mereka, awwalu man takallam. Falamma asbahu ghadaw ila andiyatihim, maka pagi harinya datang mereka seakan-akan tidak sepakat, datang satu dari sana satu dari sini. Kemudian yang pertama bicara adalah Zuhair sesuai dengan perjanjian. Wa ghada Zuhair ibni Umayyah alaihi hullatun, beliau datang dengan memakai hullah, memakai jubah luar. Kemudian beliau tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali, kemudian menemui orang-orang Quraisy dan berkata, ya ahla Makkah, wahai penduduk Makkah, ana kulu ta'am wa nalbasu thiyab wa banu Hashim halka. Wahai penduduk Makkah, apakah kita bisa makan, kita bisa memakai pakaian apapun, sedangkan Banu Hashim binasa kelaparan? La yuba'una wa la yubta'una minhum, tidak boleh berjual beli, tidak boleh menjual dan tidak boleh membeli. Wallahi la aq'udu hatta tashiqqa hadhihi sahifah, sungguh aku akan berdiri di sini, enggak akan duduk sampai lembaran sahifah yang zalim itu dirobek. Dia bersumpah dengan nama Allah, dia enggak akan duduk sampai merobek sahifah. Sahifah al-qati'ah al-zalimah, dia sebut sebagai sahifah al-qati'ah al-zalimah. Qati'ah memutus silaturahmi, karena tentunya mereka masih punya hubungan kerabat. Dan juga zalim, yang menjawab dari Quraisy adalah Abu Jahal, sebagaimana biasanya yang paling jahal adalah Abu Jahal. Wa kana fi nahiyatin minal masjid, dia ada di salah satu dari sisi-sisi masjid. Dia mendengar kalimat Zuhair, langsung menjawab, kadzabta wallahi la tashaqqa, engkau dusta demi Allah, tidak dirobek, jangan dirobek abada. Qala Zam'ah ibn al-Aswad, Zam'ah ibn al-Aswad berkata, anta akzab. Siapa Zam'ah? Yang sudah berjanji dari lima orang tadi. Engkau demi Allah yang lebih dusta. Ma radina kitabatuha haitsu kutibat, aku enggak pernah ridho dengan lembaran tersebut sejak ditulisnya. Sejak ditulisnya aku enggak ridho. Qala Abu Bukhtari, orang ketiga sekarang ikut berbicara. Sadaqa Zam'ah, benar Zam'ah, la narda ma kutiba fiha wa la nuqirru bihi. Kami tidak ridho dan kami tidak sepakat. Qala Al-Mut'im, berkata Mut'im Ibn Adi. Yang keempat. Qala sadaqtuma, engkau berdua benar. Kadzaba man qala ghaira dzalik, sungguh berdusta orang-orang yang berkata selain ini. Nabra ilallah, kami berlepas diri kepada Allah dan berlepas diri dari apa yang ditulis dalam lembaran-lembaran tersebut. Baru kemudian qala Hisham ibn Amr. Hisham ibn Amr yang kelima juga berbicara persis seperti mereka dan sepakat dengan mereka. Apa kata Abu Jahal? Abu Jahal bisa membaca. Qala hadza amrun qudiya bil lail, ini perkara sudah disepakati tadi malam, ya kan? Qala tusawwira fihi bighairi hadzal makan, sudah disepakati di selain tempat ini sebelum datang ke sini, ya kan? Ikhwan ibn a'azakumullah, wallahi menjengkelkan Abu Jahal. Dia langsung menyatakan, kalian sudah berjanji tadi malam kan? Kalian sudah berbicara tempat lain kan sebelum ke sini? Kalian sudah sepakat? Qala wa Abu Talib jalisun fi nahiyatil masjid, sedang Abu Talib duduk di ujung lainnya dari masjid. Faqala al-mut'im ila sahifah, faqama al-mut'im ila sahifah. Mut'im ibn Adi langsung ke Ka'bah mengambil sahifah tadi, ingin dirobek. Karena melihat banyak orang yang sudah berkata dengan ucapan yang sama, sedangkan yang diam berarti sepakat. Liyashikkaha fawajadal arabah qad akalatha, ternyata ketika diambil lembaran tersebut sudah dimakan rayap habis. Illa kalimah, kecuali kalimat bismikallahumma, dengan nama Allah. Awalnya saja bismikallahum, yang berikutnya kalimat-kalimat sudah habis dimakan rayap. Maka kata beliau, kata Mut'im ibn Adi, lihatlah, Allah SWT juga setuju dengan kita. Allah telah hancurkan sahifah ini, tidak tersisa kecuali bismikallahum. Wa kana katibu sahifah, dan waktu itu yang menulis lembaran tersebut adalah Mansur ibn Ikrimah. Fashullat yaduh fima yaz'umun, kata Ibn Hisham. Beberapa orang menganggap bahwa penulisnya itu kemudian lumpuh tangannya, tidak bisa diangkat kembali. Ikhwan ibn na'azakullah, demikianlah. Setelah itu selesai pemboikotan. Tidak lagi ada pemboikotan mereka datang dan pergi ke Syi'bi Bani Hashim, menjual dan membeli, membantu mereka, menikahkan anak mereka kepadanya dan menikahi anak mereka. Menikahkan anak perempuannya pada mereka. Menikahi anak perempuan mereka, sehingga dikatakan menikahkan dan menikahi, yakni seperti semula. Walhamdulillah rabbil alamin. Faslun amrul irashi alladhi ba'a Aba Jahal ibilahu. Pembahasan berikutnya tentang satu suku dari Arashi yang datang ke Mekah untuk menjual unta. Kemudian dibeli sama Abu Jahal, tetapi tidak dibayar. Berkata Ibn Hisham, menukil ucapan Ibn Ishaq, haddatsani Abdul Malik Ibn Abdullah Ibn Abi Sufyan al-Thaqafi wa kana wa'iyah. Aku mendengar Abdul Malik Ibn Abdullah Ibn Abi Sufyan al-Thaqafi, dan dia seorang wa'iyah, seorang penasehat. Dia berkata, qadima rajulun min irashin bi'ibilin lahu. Datang seseorang dari Irashi membawa untanya ke Mekah. Fabta'aha minhu Abu Jahal. Kemudian dibeli oleh Abu Jahal. Famatalahu bi'asmaniha. Tetapi dia matal. Matal itu menunda pembayarannya. Bi'asmaniha. Fa'akbalal Irashi hatta waqafa ala nadi Quraish. Ditagih. Tidak mau bayar. Persis seperti centeng pasar. Main ambil kemudian tidak dibayar. Maka orang ini orang asing. Maka dia datang ke tempat berkumpulnya orang-orang Quraisy di dekat Ka'bah sebagaimana biasanya. Sedangkan Rasulullah SAW ada di tengah mereka. Di masjid sedang duduk. Faqala ya ma'syara Quraisy, man rajulun yu'addini ala Abil Hakam ibn Hisham. Wahai penduduk Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, adakah di antara kalian yang bisa menagihkan hakku dari Abil Hakam ibn Hisham? Abil Hakam adalah Abu Jahal. Memang asalnya terkenal Abul Hakam. Tetapi ketika penentangannya terhadap Tauhid, penentangannya terhadap Rasulullah SAW, diganti Abul Hakam menjadi Abu Jahal. Yang tadinya bapak hukum, jadi bapak kebodohan. Fa'ini rajulun gharib. Kata orang Irasyi tadi, aku orang asing di sini. Ibnu Sabil dalam perjalanan, waqad ghalabani 'alal haqq 'ala haqqi, sedangkan dia mengalahkan aku dalam masalah ini, dia mengambil hakku dan tidak membayarnya. Faqala lahu ahlu dzalikal majlis, orang-orang Quraisy yang duduk-duduk tadi berkata kepada orang Irasyi, kamu hubungi dia itu. Siapa yang ditunjuk? Rasulullah SAW. Sengaja ingin mempermainkan Rasulullah SAW biar ribut lagi dengan Abu Jahal. Kamu bilang sama dia, dia bisa mengambilkan, menagihkan. Atara zalikar rajulul jalis, apakah kau lihat orang yang duduk itu? Dan mengarah Rasulullah SAW. Wahum yahza'una bihi, dan mereka ini hazza. Hazza yani mempermainkan. Lima ya'lamuna bainahu wa baina Abi Jahlin minal adawah, karena mereka tahu permusuhan antara Rasulullah SAW dengan Abu Jahal. Idhab ilaih fa innahu yu'addi, pergilah ke sana, dia bisa menagihkannya untukmu. Fa aqbala al-Irasyi, Irasyi tadi dengan polos datang menemui Rasulullah SAW sampai berdiri di hadapannya, kemudian berkata, ya Abdullah, wahai hamba Allah, sesungguhnya Abul Hakam ibni Hisham telah mengalahkan aku pada hakku, dia mengambil untaku dan tidak mau membayarnya. Wa ana rajulun gharib, sedangkan aku orang asing, ibnu sabil. Wa qad sa'altu haula'il qaum, aku sudah tanya kepada mereka kaum itu, dan mereka semua menunjuk kepadamu, katanya kamu bisa menagihkannya, bisa mengambilkannya untukku. Fa khudh li haqqi, maka tolonglah mintakan untukku. Yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Maka kata Nabi, intaliq, berangkatlah, aku bersamamu. Diantar oleh Rasulullah SAW. Sampai mereka melihat Rasulullah SAW berdiri bersama orang Irasyi menuju rumahnya Abu Hakam. Falamma ra'ahu qama ma'ahu, ketika berjalan bersama, maka orang-orang tadi berkata, ittabi'hu, fandur madza yasna', ikuti dia. Apa yang dilakukan? Maka diutuslah seorang untuk memata-matai apa yang terjadi. Wa kharaja Rasulullah sallam hatta jaa fa darab alaihi babahu. Datanglah Rasulullah sallam ke rumah Abu Jahal, kemudian mengetuk pintunya. Faqala man hadza, dari dalam, siapa ini? Qala Muhammad, fakhruj ilayya. Aku Muhammad, keluarlah menemui aku. Fakharaja ilayya, dia keluar dari rumahnya. Wa ma fi wajhihi min raiha, dalam keadaan wajahnya seperti tidak memiliki ruh. Qad tuqi'a launuhu, warnanya pucat pasti ketakutan. Begitu mendengar Muhammad, ukhruj ilayya, aku Muhammad, keluarlah kepadaku. Faqala a'ti hadzal rajul haqqahu, berikan hak orang ini. Qala na'am, kata Abu Jahal. Iya, tunggu, la tabrah, jangan kemana-mana, aku akan berikan. Dia masuk ke dalam rumahnya, keluar memberikan haknya, selesai. Tsumman sarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW kembali, dan orang Irasy pun kata Nabi, ilhaq bi sya'nik, silakan lanjutkan urusanmu. Fa aqbala al-Irasy hatta waqafa 'ala dhalika al-majlis. Maka orang Irasy tadi melewati kaum tadi, majlis tadi di Ka'bah, berkata, jazahullahu khairan, faqad wallahi akhadha li bihaqqi. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan dan membalas dia dengan kebaikan. Pakai terima kasih. Ikhwani fillah, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Betapa jengkelnya orang-orang musyrik Quraisy di majlis tersebut, ingin mempermainkan Rasulullah SAW, malah justru berhasil menagihnya dengan sangat mudah. Mereka bingung, apa yang terjadi? Kok orang Irasy tiba-tiba menyatakan jazakumullah khair wa jazakumullah khair? Maka ketika utusan yang disuruh ngintip tadi, yang disuruh memata-matai datang, mereka bertanya, waja'a rajul ladzi ba'atsu ma'ah, datanglah orang yang diutus tadi. Faqalu waihak, celaka engkau, apa yang kau lihat tadi, apa yang terjadi? Qala ajaban minal ajab, yang aku lihat adalah keanehan, sangat anehnya. Wallahi ma huwa illa an daraba alaihi bab, sungguh demi Allah, tidak lebih dia mengetok pintunya, kemudian keluar, kemudian ditagih, kemudian dibayar dengan mudahnya. Aku melihat dia keluar dari pintunya dalam keadaan tidak memiliki ruh, dalam keadaan pucat pasti. Fakharaja ilaihi bihaqqihi, kemudian dia dengan ketakutan memberikan haknya. Sangat takutnya Abu Jahal. Mereka sangat heran, ajabul ujab. Kemudian sampai berkata, jangan kemana-mana, aku akan berikan, aku akan berikan. Fadakhala fakharaja ilaihi, thumma lam yalbas Abu Jahal anja. Tidak berapa lama Abu Jahalnya datang. Maka mereka pun menegurnya. Faqalu lahu wailak malak ya Abu Jahal, atau Abul Hakam. Mereka tidak memanggil Abu Jahal, mereka memanggilnya Abul Hakam. Wailak malak, wallahi ma ra'ayna misla ma sana'ta qat, sungguh demi Allah, kami tidak pernah melihat engkau seperti itu sama sekali. Dijawab oleh Abu Jahal, waihakum, celaka kalian. Wallahi ma huwa illa an darba alayya babi, sungguh tidak lebih ketika dia mengetuk pintuku dan aku mendengar suaranya, tiba-tiba aku dipenuhi rasa takut yang sangat. Thumma kharajtu ilaihi, kemudian aku keluar menemuinya. Aku melihat di atasnya, di atas orang itu, ada unta yang sangat ganas, yang sangat menyeramkan. Sungguh demi Allah, aku tidak pernah melihat unta yang seperti itu, mengerikannya. Aku tidak pernah melihat taringnya yang seperti itu. Aku tidak melihat matanya yang seperti itu. Wallahi, demi Allah, kalau aku sampai tidak menuruti dia, aku yakin unta itu akan memakan aku. Wallahi law abaitu la akalani, demi Allah kalau aku menentangnya, dia akan memakanku. Ini namanya mu'jizah. Allah berikan mu'jizat kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, sehingga Abu Jahal Ibn Hisham dalam keadaan sangat-sangat ketakutan, mukanya pucat pasti, seperti tidak ada rohnya. Apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dia taati. Iya, iya, iya. Ikhwan fillah, a'azzakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah kisah Irasy yang menunjukkan tanda-tanda kenabian sangat jelas, sangat gamblang. Yang seharusnya mereka ini, orang-orang Quraisy, menyaksikan seperti itu, harusnya masuk Islam. Tidak kurang bukti-bukti, tidak kurang tanda-tanda yang menunjukkan kalau beliau benar-benar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi inilah yang namanya qada wal qadar. Inilah yang namanya ketentuan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Ada yang beriman, ada yang kufur, ada yang taat, ada yang maksiat. Kalau Allah kehendaki, kalau Allah mau, Allah bisa menjadikan seluruh manusia masuk Islam kalau Allah mau. La ja'alan nas ummatan wahida, Allah bisa menjadikan satu umat seluruhnya beriman. Tetapi sunnatullah fil kaum, ada yang beriman, ada yang kufur, ada yang menerima, ada yang menentang, dan itulah yang namanya sunnatullah. Wallahu ta'ala alam bisawab wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katira. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.